malam ini sungguh kau hebat sekali. Tak seperti biasanya selama ini. Kau sangat jantan, gagah perkasa, membuat hati merasa bangga. Kasih, ada apa gerangan? Kasih, dandan serapi ini, apa sengaja kau membuat kejutan? Malam ini sungguh kau hebat sekali. Malam ini sungguh kau hebat sekali.